إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita dimudahkan kembali melakukan kegiatan kita. Masih dengan kitab yang sama, kitab Masul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan di kalangan kaum jahiliyah yang itu akan ada di tengah-tengah umat Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Bukan kita seperti dukun menebak akan terjadi begini, akan terjadi begitu, bukan. Tetapi Nabi kita memberitahukan secara umum. Nabi kita mengatakan latattabi'anna sunana man kana qablakum. Hadwal kudzdzi bil kudzdzi. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, disebutkan dalam sebuah riwayat, dira'an bi dira'in, shibran bi shibrin, wa dira'an bi dira'in. Mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sampai seandainya ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak, maka sungguh pula di antara kalian akan ada yang mencontohnya masuk ke lubang biawak. Para ulama menyebutkan kalimat yang terakhir, lubang biawak kecil. Dabbun itu kecil. Binatang yang hanya sekitar 20 cm panjang. Dob. Itu biasa mengatakan kadal Arab. Tidak seperti biawak yang besar. Dobbun ekom muslimin. Artinya satu hal yang mungkin di logika manusia tidak mungkin itu terjadi. Akan ada di antara mereka yang melakukan hal itu. Hal yang enggak pantas. Hal yang gak layak, gak masuk nalar. Tetap mereka melakukannya, dan diantara kalian pun ada yang melakukannya. Semisal, yang lagi ramai adalah gaya hidup lesbian, gaya hidup homo. Ini gak layak, gak patut agama manapun mencercanya. Karena itu di luar fitrah manusia. Tetapi yang seperti ini sedang ngetren di kalangan muda-mudi kita. Yang laki-laki menyukai yang laki-laki. Baru dikatakan jantan ketika menyukai laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula yang perempuan merebak di antara mereka yang seperti itu. Dan itu menjadi sebuah budaya. Hal yang akan dijadikan sebagai tradisi. Hal yang lumrah. Kalau sudah dikatakan lumrah, wajar-wajar saja. Berarti tidak melanggar norma kehidupan masyarakat. Lebih khusus tidak melanggar agama. Karena itu dianggap lumrah. Sungai kaum muslimin, umat ini akan jatuh pada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaum-kaum sebelum kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita butuh tahu, butuh mengerti contoh-contoh perbuatan kaum musyrikin Quraisy atau perbuatan Yahud dan Nasara, atau perbuatannya kaum zaman dulu, agar supaya kita jangan melakukannya dan jangan jatuh padanya. Di antaranya adalah dalam bab yang ke-42 sekarang, asyirku fil mulk, perbuatan kesyirikan yang berkaitan dengan penciptaan dan penguasaan. Kesyirikan itu ya kaum muslimin, ada beberapa jenis. Yang pertama, kesyirikan dalam hal al-uluhiyah. Ini yang sering kita angkat menjadi sebuah pembahasan. Syirik dalam hal uluhiyah, penuhanan, penyembahan peribadatan. Semisal seorang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah. Ini syirik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang akan kita angkat adalah kesyirikan dalam bab ar-rububiyah. Misal mengatakan adanya sang pencipta selain Allah. Ini yang mungkin di benak kita, apa ada orang yang mengatakan adanya sang pencipta selain Allah? Ada wikum muslimin, hati-hati. Dan itu sering terjadi di lisan-lisan kita. Ketika terjadi sesuatu musibah atau malapetaka, angin ribut, ataukah sesuatu yang kita tidak inginkan, kemarau panjang, atau ini dan itu, akan terucap kadangkala, ini sudah kehendak alam. Pernah mendengar kalimat itu? Ini sudah kehendak alam. Loh, alam itu makhluk, waikum muslimin. Kalau Anda mengatakan kejadian ini atas kehendak alam, berarti Anda meyakini adanya sesuatu terjadi atas kehendak Allah, dan ada sesuatu terjadi atas kehendak alam. Maka engkau meyakini ada dua yang bisa mengatur alam semesta ini. Ada dua Tuhan di sana. Ada dua sang pencipta. Ada dua yang menentukan. Dan ini sering terjadi di lisan-lisan kita. Tanpa dia sadari, dia telah menuhankan alam. Disangka oleh dia, alam inilah yang menghendaki terjadinya malapetaka. Maka hati-hati. Kadangkala para ilmuwan, mereka terhenti di situ. Ini faktor alam. Ini kehendak alam. Alam yang tidak bersahabat. Ya. Pernah mendengar alam tidak bersahabat? Alam ini makhluk yang mengatur segalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi sesuatu menimpa umat manusia bukan karena alam yang tidak bersahabat. Bukan alam yang menentukannya dan melakukan hal itu. Alam ini terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Alam hanya menunggu apa yang Allah perintahkan. Turun hujan, hujan turun atas kehendak Allah. Bumi gempa, bumi ini, bumi itu, tinggal menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kaum muslimin, ternyata itu ada. Keyakinan adanya Khalik selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan berulang kali dalam majlis ini. Pembahasan yang pertama dalam surat Al-Fatihah sangat penting bagi kita. Dalam ayat yang pertama, di mana setiap kita diwajibkan mengucapkannya, alhamdulillah, apa terusannya? Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbnya alam semesta. Siapa yang bisa mendatangkan makna dari kalimat Rabb? Kalimat Rabb pun memiliki berapa kandungan? 3. Ingat-ingat ini kaum muslimin. Allah adalah Rabbul alamin. Itu tidak layak, atau bukan tidak layak, tidak cukup untuk diterjemahkan Allah Tuhan alam semesta. Tidak cukup. Rabbun memiliki minimalnya disebut oleh para ulama ada 3. Beberapa ulama menyebutkannya ada 5. Yang pertama minimalnya adalah memiliki makna Allah sebagai Khaliqul Alamin. Sang pencipta alam semesta. Allah adalah Khaliqul Alamin. Sang pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, Allah adalah Malikul Alamin. Sang penguasa yang memiliki alam semesta. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Mudabbir. Al-Mudabbir maknanya yang mengatur segala ketetapan, segala urusan yang ada di alam semesta ini. Mengatur nasib manusia, mengatur rezeki manusia, mengatur hidup matinya manusia, mengatur apapun. Dari benda-benda yang besar-besar, langit, bumi, matahari, bintang, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Dan juga sampai pun yang terkecil-kecil seperti kita, termasuk makhluk kecil kita ini, dibandingkan dengan gunung, bumi, matahari, bulan, kita termasuk kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dari kita, itu semuanya Allah yang mengatur. Ini yang dikandungi pada kalimat Rabbil Alamin. Sebagian ulama menyebutkan Allah sebagai Al-Muhyi, yang menghidupkan. Ini juga termasuk dalam kalimat Rabbun. Al-Mumit. Yang kelima memiliki makna yang mematikan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Ini terdapat dalam kalimat Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbnya alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Yang menguasainya. Yang mengaturnya. Yang menghidupkan dan yang mematikan alam semesta ini. Biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini, kaum muslimin, seorang muslim yang mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya sampai terakhirnya surat Al-Fatihah, itu diharuskan meyakini Allah adalah sang penguasa alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Dengan ini diharapkan, dengan ini diinginkan, semua kaum muslimin ahli tauhid tanpa syirik. Semua kaum muslimin akan beriman kepada Allah semata, bertauhid tanpa menyekutukan, tanpa meyakini adanya sang pencipta selain Allah, tanpa adanya keyakinan adanya sang Malik, penguasa selain Allah, tanpa ada keyakinan Al-Mudabbir yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Ini kandungan yang terdapat dalam ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Mencabut akar kesyirikan dari dalam hati kita masing-masing. Maknanya tidak satupun longgar, tidak ada satupun tempat adanya keinginan menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah semata Rabb kita. Maka hadirin kaum muslimin, dalam bab ini yang akan kita baca, adanya kesyirikan yang menyatakan adanya Malik selain Allah, penguasa alam semesta. Loh, apa ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin zaman sekarang adanya sang penguasa selain Allah? Apakah ada? Ada tidak apa? Siapa? Banyak kaum muslimin. Sang penguasa penunggu pantai utara. Siapa namanya? Dewi Lancang. Nelayan di sebelah sana pada waktu-waktu tertentu melakukan peribadatan kepadanya, pengagungan kepadanya. Karena mereka meyakini dialah sang penguasa pantai utara. Yang memberikan ikan kepada mereka. Yang menyelamatkan perjalanan mereka ketika di laut. Dan terhindar dari mara bahaya. Bukankah ini mananya mereka meyakini sang penguasa pantai utara? Kalau pantai selatan, gak usah ditanya jenengan apal. Bukankah mereka itu meyakini belahan bumi ini bukan Allah yang mengatur, tetapi Simbah Urakso. Tahu Simbah Urakso? Penunggu ini berkuasa wilayah ini. Sehingga kalau kamu datang ke tempat itu, harus permisi dulu terhadap Simbah Urakso yang di situ. Di sini ada yang wingit, ada yang angker, ada sang penunggunya, sang penguasa bangsa. Bahasa lainnya Al-Malik. Itu kesyirikan dari kaum muslimin. Jangan dianggap itu tidak ada di negeri kita. Ada yang seperti itu. Gunung Merapi. Siapa yang menguasainya? Mereka memuji-muji. Memuja-muja mereka yang meyakininya. Dan meyakini bahwa di gunung ini ada penguasanya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ditambahkan. Penguasa Gunung Merapi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menentukan nasib dan nasib baik, nasib buruk masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang bisa menentukan meletus dan tidak meletus. Yang konon katanya keluar wudus gembel. Ya, harus dikasih makan kebo. Wedus makan kebo. Ya cilik banget wedusnya, kebunnya gede pak. Gimana itu? La haula wala quwwata illa billah. Hadza syirk akbar. Kita mungkin tidak terbesit di otak kita, apa ada orang yang terang-terangan memiliki keyakinan sang pencipta selain Allah? Ada. Apakah ada orang yang terang-terangan mengatakan adanya sang penguasa di alam semesta ini selain Allah? Ada. Negeri kita teramat banyak itu muslimin. Yang di daratan para petani meyakini sawah ladang mereka ada yang menunggu. Dewi siapa? Dewi Sri. Apa ini kan? Apal kok lupak ambut sampai meyakini? Hanya pengetahuan belaka. Ini itu. Semuanya kesyirikan, syirik akbar. Kenapa itu terjadi? Pertanyaannya. Karena jahil dengan surat Al-Fatihah. Jahil. Dia mungkin salat tapi tidak paham maknanya. Dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati. Karena itu mereka tetap mengatakan ini sang penunggunya ini, wilayah ini penunggunya ini, harus dibeginikan, harus dihormati, harus diminta izin, harus. Tawakal kepada mereka sang Baurakso. Kalau kamu mau naik ke Gunung Slamet, harus sebut dulu namanya. Si Baurakso. Bentuk tawakal. Bersandar padanya. Isti'anah kepada dia. Sebut namaku 3 kali. Siapa yang terkenal pak? Bento? Itu zaman dulu. Sebut dia dalam perjalananmu. Bah. Derek Langkung bah. Kula mboten napa-napa gur dondon muyuh. Kencing saja minta izin, Pak. Ada tidak kayak gitu? Wah, ada karena saking ketakutannya. Bok nanti kesambet atau nanti pulang apa. Terjadi alang melintang. Diyakini sang penunggu itu yang berkuasa di wilayah itu. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan a'udhu billahi minasyaitan rajim, jalan. Tawakal kepada Allah, karena semua wilayah bumi ini milik siapa? Milik Allah. Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai bagi kita. Tidak perlu kita meyakini seperti itu. Itu keyakinan syirik. Haram hukumnya. Hakadza qaul muslimin rahimani orang jamiah. Ada beberapa orang, karena saking ketakutannya, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Jangan dianggap kaum muslimin kesyirikan itu adalah sesuatu yang nyata langsung. Syirik itu bentuknya nyembelih kambing atau apa bagi selain Allah. Itu syirik besar. Pada bab yang kita katakan tadi di atas, kaum muslimin, adanya keyakinan yang mengatur selain Allah, ini terjadi menimpa para supir yang bukan ahlu tauhid. Saya juga supir, tapi tidak menimpa insyaallah, mudah-mudahan amin. Mereka klakson di beberapa tempat-tempat yang terkenal angker. Ngerti klakson, Pak? Din-din, klakson. Tidak ada apa-apa kecuali keyakinan di sini ada yang menunggu. Dia mendengar kisahnya seorang wanita yang ini dan itu dan sebagainya. Kalau melintasi supaya tidak terjadi apapun, maka klakson dalam rangka apa? Minta izin. Derek langkung bahasa gitanya. Mungkin kalau seandainya itu orang pining, bro, begitu. Karena jinnya enggak ada ya klakson tok, tetapi itikad ada pada mereka. Hakada kaum muslimin. Ini kesyirikan. Itu tak lain karena adanya keyakinan wilayah tersebut di bawah kekuasaan mereka. Kita masuk pada kitab. Qala syaih. Asyirku fil mulki. Kaqaulil majus. Bab yang ke-42. Berkaitan dengan kesyirikan dalam hal penguasaan dan penciptaan. Adanya penguasa selain Allah, adanya sang pencipta selain Allah. Kaqaulil majus, hal ini seperti ucapannya kaum majusi. Syarahnya disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, min masaili ahlil jahiliyat, termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan kaum jahiliyah adalah asyirku fil mulk, menyekutukan Allah dalam hal penguasaan. Yakni seorang itu meyakini adanya sang penguasa selain Allah, adanya sang pencipta selain Allah. Sebagaimana kaum majusi. Faqaulil majusi minhum. Seperti halnya ucapan majusi, dan majusi termasuk di antara mereka yang memiliki banyak Tuhan. Wal majusu ta'ifatun minal bashar. Satu kelompok dari kalangan umat manusia. Fi biladi Faris. Di negeri Faris. Ya'budunan niran. Mereka menyembah api. Wa yakulun, mereka mengatakan, inna hadzal kaun lahu khaliqani, bahwa alam ini memiliki dua pencipta. Alam ini memiliki dua sang pencipta. An-nur wa zulmat. Yang pertama sang pencipta berupa cahaya. Yang kedua sang pencipta berupa kegelapan. Kalau diterjemahkan ke kita, Tuhan api dan Tuhan gelap. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Ini keyakinannya kaum majusi. Fanuru, Tuhan api atau Tuhan terang. Khalaqal khair, dialah yang menciptakan kebaikan. Wa dhulmatu khalaqati syarr, adapun Tuhan kegelapan, dialah yang menciptakan keburukan. Walihada summu bithanawiyyah, oleh karena itu mereka diberi nama dengan as-thanawiyyah. Apa maknanya as-thanawiyyah? Orang-orang atau kaum yang meyakini Tuhan ada dua. Thanawiyyah dari kalimat thani, kedua, atau dua Tuhan. Wahada syirkun firrububiyyah, dan ini adalah syirik dalam hal ar-rububiyyah. Lihat hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Majusi meyakini hal ini. Mereka memiliki dua Tuhan. Pada agama lain ada keyakinan-keyakinan terhadap banyak Tuhan, bukan hanya dua. Ada yang bernama dewa. Dewa ini, dewa itu. Dewanya orang-orang Yunani contohnya. Mereka memiliki dewa yang membawa pada kebaikan. Namanya dewa siapa? Saya tidak tahu. Nah, enggak pernah belajar. Alhamdulillah, enggak usah tahu, Pak. Rugi teman ngerti. Kayak gitu-gitu diimani, diyakini, enggak usah. Hanya sekedar menukilkan saja mereka punya dewa ini. Dewa terang, dewa kebaikan, ada dewa gelap, ada dewa kejelekan. Sehingga para dewa berkelahi. Ini. Sehingga mereka berkelahi, masing-masing memiliki kekuatannya. Untuk kemudian masing-masing akan saling menghancurkan. Ini anekdot. Lalu cenai kaum muslimin. Lau kana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lau kana, kalau seandainya di muka bumi ini memiliki alihah, Tuhan yang banyak. La dahaba kullu ilahi bima khalaq. Maka pasti masing-masing Tuhan mereka akan memimpin makhluk yang mereka ciptakan. Kalau seandainya ada dua Tuhan, masing-masing mencipta, masing-masing akan memiliki kekuasaan yang dia ciptakan. Dan akan berebut siapakah yang nomor satu. Ini dia. Kalau seandainya melalui perang, maka terjadi perang antara mereka. Dan terjadi kisah-kisah yang semisal itu pada agama mereka. Lucu. Tuhan kalah. Tuhan memiliki kelemahan. Aneh keyakinan-keyakinan. Tuhan digambarkan seperti manusia yang memiliki superpower. Tapi bisa diprotes oleh rakyat. Itu mah bukan Tuhan. Itu hantu. Sebut saja tiga kali. Tuhan akan berubah menjadi hantu ketika disebut tiga kali. Tuhan, Tuhan, Tuhan, tu. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Ahad. Antum perlu ketahui ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan yang paling masuk akal manusia. Yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Yang paling sesuai dengan kenyataan. Hanyalah teologi tentang ma'rifatullah. Tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau pelajari teologi bidang lain. Saya pernah membaca tentang ma'rifah. Mengetahui ilmu tentang teologi agama ini, agama ini. Semuanya semrawut dan membingungkan. Membingungkan. Ideologi agama ini membingungkan. Ideologi membingungkan. Karena itu adalah bikinan manusia, gambaran manusia. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang betul-betul hakiki, yakin, La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Baik dalam hal pengaturan alam semesta ataupun dalam hal uluhiyah dan asma wa sifat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Misal saya berikan contoh. Tuhan-Tuhan selain Allah yang dikatakan Tuhan oleh manusia selain Allah, itu penggambarannya. Penggambarannya itu bagikan seperti apa yang ada pada manusia. Plus minusnya kurang lebihnya seperti Tuhan mereka. Adamun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan Allah memiliki nama, memiliki sifat dengan bahasa-bahasa yang kita pahami maknanya, yang kita mengerti itu begini pemahaman maknanya. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah berisiwa di atas arsy, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dengan bahasa-bahasa yang kita pahami, tetapi Allah mengharamkan kita untuk menyamakan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tetapi haram hukumnya kita menyamakan Allah dengan manusia. Sehingga tidak terbesit di benak kita menyamakan Allah dengan manusia. Kalau seandainya Allah disamakan dengan manusia, sungguh sangat lemah, sangat terbatas kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau sama dengan manusia. Ini semua kaum muslimin adalah tauhid, pengesaan Allah dalam nama dan sifatnya dan tidak boleh disekutukan dengan manusia. Demikian pula dalam bab yang sering kita bahas. Penguasaan itu hanya milik Allah. Zat yang mampu mencipta sebagai khaliq hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalih Fauzan, kita lanjutkan. Wa fi madhabihim, dan di antara ajaran mereka, ajarannya kaum Majusi, jawazu nikahil maharim, bolehnya menikahi wanita-wanita yang ada hubungan mahram, ibunya sendiri, adiknya sendiri, anaknya sendiri, itu mahram. Mereka menghalalkannya. Na'udzubillahi min dzalik, agama yang sangat-sangat nyata kesesatannya. Ya? Apakah ada di umat ini yang seperti itu? Ada ya, di sini. Ada, na'udzubillahi min dzalik, menghalalkan menikah dengan saudara yang mahram. Wa min madhabihim, di antara madhab mereka, di antara ajarannya mereka adalah al-isyraqu fil amwali waz zaujat. Mereka bersama-sama berserikat, bersekutu dalam kepemilikan harta benda dan dalam istri-istri. Hartamu, hartaku, hartaku, hartamu, istrimu, istrimu, istriku, istriku. Saya enggak mau ngomong istriku, istrimu, Pak. Eman-eman. Walaupun keyakinan mereka seperti itu. Istrinya A, ya istrinya B. Istrinya B, ya istrinya A. Kesyirikan yang sangat besar tadi di atas dibarengi dengan kemungkaran yang besar pula. Gonta-ganti pasangan, istrinya si A dipakai sama istrinya si B. Halumrah di antara mereka. Gonta-ganti seperti itu. Laki-laki dipakai sama istrinya si A. Hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu agamanya Majusi. Apakah ada di zaman sekarang ini? Ada. Na'udzubillahi min dzalik. Dibingkai dengan kalimat mut'ah. Atau bahkan ada aliran yang memang menghalalkan seperti itu. Mut'ah itu kaum muslimin. Boleh mut'ah dengan perempuan pelacur. Mut'ah dengan perempuan janda. mut'ah dengan perempuan yang bersuami. Mereka seperti itu. Dengan alasan mut'ah. Padahal mut'ah sesuatu yang telah diharamkan secara syariat sepanjang zaman, sepanjang masa. Dan tidak ada pembolehannya sama sekali. Kecuali sekali zaman Nabi dulu, di awal-awal Islam. Setelah itu diharamkan mut'ah untuk selamanya. Maka hadirin kaum muslimin, jangan ikut-ikutan kaum Syiah. Syiah adalah agama hawa nafsu. Yang melampiaskan nafsu-nafsu birahi atas nama agama. Dan itu sesuatu yang mungkar diingkari semua kaum muslimin. Kecuali Syiah saja. Karena itu Syiah bukan Islam. Islam bukan Syiah. Dikarenakan mereka meyakini Tuhannya kami. Kata mereka, bukanlah Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya mereka bukan Allah yang kita sembah, yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurunkan Al-Quran. Itu bukan Tuhannya mereka. Itu termaktub, tertulis di buku-buku mereka. Sehingga mereka ini bukan Muslim, tetapi mereka kafir, agama lain. Sangat jauh berbeda sekali. Dan semua dalam halnya berbeda dengan kita. Umat Islam. Qala Syekh, fala yarawna li'adin tamlukan khasan. Maka mereka kaum Majusi tidak memiliki pendapat, keyakinan seorang memiliki hartanya sendiri secara khusus, tidak. Semisal kita memiliki keyakinan ini tanah milik dia. Orang lain kalau mau melakukan apapun terhadap tanah ini, izin kepadanya, dia pemilik. Ini rumah milik dia, milik A, milik saya. Majusi tidak memiliki keyakinan itu. Harta semua milik bersama. Sebagaimana yang ada pada kaum komunis. Isyrakiyah dan syuyu'iyah. Yang ada di zaman sekarang ini. Tidak ada kepemilikan. Masing-masing memiliki hak itu semuanya. Bahkan kata beliau, fasyarikuna fi nisa. Mereka pun bersekutu pada wanita-wanita. Wanita itu milik siapapun. Siapapun wanitanya milik siapapun. Na'udzubillah min dzalik. Wa syarikuna fil amwal wa 'ala syuyu'iyyah fil waqt al hadir isyraqiyyah. Mereka ini kalau di zaman sekarang adalah kaum komunis, ateis, liberalis. Mereka seperti itu kondisinya, na'udzubillah min dzalik. Wa hadha madhhabun batilun munaqidun lil adyan wal fitr. Keyakinan ini semuanya batil. Bertolak belakang dengan semua agama dan fitrah manusia. Fahalikul qawm wahidun ahad. Maka yang menciptakan alam semesta itu wahid. Hanya satu. Ahadun. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fardun samadun. Fardun yani esa. Samadun. Zat yang menciptakan alam semesta sebagai bergantungnya semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setingkat, semisal, selevel, sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ini terdapat dalam surat apa? Al-Ikhlas. Maka pelajari Al-Quran beserta tafsirnya agar supaya kita memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Surat Al-Ikhlas wajib bagi kita untuk memahami maknanya. Di dalam surat Al-Ikhlas, kaum muslimin diterangkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Satu surat itu menunjukkan Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh wahai Nabi, dialah Allah zat yang esa, satu. Yakni tidak ada sekutu dalam rububiyah, tidak ada yang sekutu dengan dalam uluhiyah, dan tidak ada yang sekutu dengan Allah dalam hal asma sifat. Tidak ada yang sama, tidak ada yang selevel, tidak ada yang sederajat. Allah Ahad. Allahus Samad. Allah adalah zat yang semua makhluk bergantung padanya. Tidak ada satupun tempat untuk kita bergantung, bertawakal, mengharap, memohon, kecuali hanya kepada Allah saja. Ini dia. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Disebutkan dalam tafsir ayat ini ayat kaum muslimin. Turun ayat ini kepada Nabi ketika kaum musyrikin Yahudi wa Nasara berkata kepada Nabi kita, sif lana rabbak. Beritahukan kepada kami siapa Rabbmu itu. Maka turunlah satu surat ini. Allah adalah Esa. Tidak ada yang semisal dengannya. Allah adalah Samad. Zat yang menguasai segalanya. As-Samad memiliki makna-makna. Di antaranya Allah sang penguasa alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Kemudian Allah sebutkan lam yalid wa lam yulad sebagai bantahan kepada kaum Yahudi dan Nasara. Di antara mereka, bukan di antara mereka, Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Maka Allah bantah, Allah tidak beranak. Nasara mengatakan Isa ibn Allah. Maka Allah bantah, lam yalid, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diberanakan. Karena itu tidak usah kita bertanya, kapan Allah ada, bagaimana cara adanya, tiba-tiba ada atau bagaimana. Jangan. Allah azaliyun abadiyun, tanpa awalan dan tanpa akhiran. Itu Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan asma sifat tersendiri. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tidak ada yang layak untuk di hati kita disekutukan dengan Allah. Enggak ada. Nyembah patung, nyembah berhala, nyembah jin, makhluk. Ibadun amsalukum. Mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah juga semisal kalian. Menyembah malaikat, para nabi, para salihin. Mereka Abdullah, hamba-hamba Allah. Nyembah apa kalian? Adakah yang semisal dengan Allah? Hal ta'lamu lahu saniya? Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Maka hadirin kaum muslimin, ini pelajaran pada malam hari ini. Yang intinya kaum muslimin, mari kita meyakini Allah sebagai Khalik, satu-satunya sang pencipta. Allah sebagai Malik, satu-satunya sang penguasa. Karena itu jaga lisan-lisan kita dari mengatakan kata-kata yang tadi saya sebutkan di atas. Beberapa di antara kita kadang keceplosan. Ya mudah-mudahan tidak sampai pada etikad. Tetapi karena itu sebuah ucapan yang kadangkala sudah terjadi. Hal yang menjadi kebiasaan pada itu haram hukumnya. Ini atas kehendak alam. Ya, ini faktor alam semata. Ini karena alam yang sedang marah. Ini karena alam yang tidak bersahabat. Ini karena alam yang ini. Kok berhenti pada alam? Apakah alam itu sang penguasa? Apakah alam itu sang khalik? Jangan berhenti di situ. Hati-hati. Itu kalimat yang mengandung pada itikad kesyirikan. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang semisal itu. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.